Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih dalam pembahasan hadis Anas bin Malik. Nah, kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang lafaz dari doa yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Kemudian kita melanjutkan faedah. Min fawaidil hadis atau athar, termasuk dari faedah yang bisa kita ambil dari doa Anas bin Malik kepada orang yang datang minta doa kepada beliau. Yang pertama, yuhsinu bidda'i ay yajma'a fi du'aihi khairai ad-dunya wal akhirah. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya dia mengumpulkan di dalam doanya khairai dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dikumpulkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kebaikan dunia dan akhirat. Tidak hanya sebatas dunia, tetapi juga perkara akhiratnya. Dan juga tidak hanya perkara akhirat diminta, tapi juga minta kepada Allah supaya diperbaiki dalam kehidupan dunianya. Jadi dikumpulkan dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan dunia banyak, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, termasuk anak yang saleh, istri yang salehah, afiah, kesehatan, keselamatan, keamanan, rezeki yang baik, ilmu. Ini semua mencakup kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dimasukkan ke dalam al-jannah, dijauhkan dari an-nar, al-maghfirah, wa-thawab, dan diselamatkan dari al-ahwal al-akhirah, kengerian-kengerian nanti di yaumil qiyamah masuk di dalamnya. Demikian juga diselamatkan dari azab kubur, diberikan kenikmatan dalam kubur. Yang kedua, ahammiyah at-tawassul bisifatihi ta'ala al-fi'liyah. Ahamiyah, pentingnya untuk bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. Ini ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, punya sifat maghfirah warahmah, merahmati dan juga menjaga. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tersebut. Dengan taati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Baik itu sifat dzatiyahnya Allah atau sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang bagi lid doa ay yakuna min ashabil himamil aliyah, sebaiknya atau selayaknya pada doa itu dari orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, memiliki harapan yang tinggi, yang besar. Bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya harapannya besar kepada Allah supaya diijabah doanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan doa kita diterima. Tadarru kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan sangat berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah azza wa jal wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian itu yakin dikabulkan doanya. Ayakuna al-azm fil mas'alah, hendaknya orang yang meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala ayazim al-mas'alah, supaya dia tekadnya besar, harapannya besar di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian harapannya kurang, tidak yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia berdoa kepada Allah dalam keadaan ghaflah, lalai. Yang penting keluar dari mulutnya lafaz-lafaz doa. Bahkan panjang doa yang dia sampaikan, dipanjatkan kepada Allah dalam keadaan tidak paham maknanya. Jangan nanya mau dikenal hebat di dalam berdoa, banyak hafalan doa-doanya, tetapi dia enggak paham apa yang dia minta kepada Allah. Himmahnya dhaifah, lemah himmahnya, hanya ingin menampakkan bahwasanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa, hatinya ghafla, lalai. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa an qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doanya orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai. Dia tidak perhatian, dia tidak memusatkan pikirannya, harapannya kepada siapa yang dia minta, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi orang yang berdoa itu, dia himmahnya harus aliyah, tinggi, kuat, harapannya besar. Yang berikutnya, annal insan لا يذم إذا طلب حسنة الدنيا مع حسنة الآخرة. Bahwasanya seorang itu tidak dicela ketika dia minta kebaikan di dunia yang diiringi dengan permintaan hasanah al-akhirah, digabungkan dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirah. Dia dicela seorang itu meminta kebaikan di dunia. Seiring dengan itu dia juga minta kebaikan akhiratnya. Yang berikutnya, anna kulla insanin muhtajun ila hasanatid dunya wal akhirah. Bahwasanya setiap manusia itu butuh kepada kebaikan dunia dan akhirah. Masing-masing kita ini butuh kebaikan kita di dunia. Yang telah kita sebutkan apa saja kebaikan di dunia itu, kita butuh itu. Makanya kita minta kepada Allah dan juga hasanah kebaikan di akhirah. Ini kebaikan yang paling utama yang seharusnya kita minta kepada Allah adalah kebaikan akhirah. Dia ini al-jannah, keselamatan di yaumil qiyamah. Karena itu puncak kehidupan manusia. Kalau di dunia ini manusia akan meninggalkannya. Tidak ada yang kekal di dunia ini selamanya, enggak ada. Tapi semua manusia itu pasti mengalami kematian dan dia akan nanti menanti kehidupan yang kekal abadi. Yang hanya ada dua, an-nar atau al-jannah, di neraka atau di jannah, kenikmatan atau kesengsaraan. Maka hendaknya kita lebih mengutamakan kehidupan akhirah, kebaikan akhirah. Hendaknya jullu du'aina fi umuril akhirah. Hendaknya banyakkan doa kita itu kepada perkara-perkara akhirah. Kemudian berikutnya, min husnid du'a ayyajma'a fi matalibihi baina ar-raghbah war-ruhbah hatta yakuna al-abdu baina al-khawfi war-raja. Termasuk kebaikan di dalam berdoa atau termasuk baiknya doa itu adalah ya cuma mengumpulkan fi matalibihi di dalam permintaannya itu baina ar-raghbah war-ruhbah, antara raghbah, antara harapan, keinginan, cita-cita, yaitu dalam doa tadi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini raghbah, harapan, cita-cita kita semuanya akan menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga ar-rohbah, rasa takut. Sebagaimana dalam doa setelah rabbana atina fid dunya hasanah, ini rohbah, ini harapan, ini yang kita inginkan, kita minta, cita-cita kita kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian diikuti waqina adzaban nar, dan kita minta kepada Allah supaya dijaga dari azabnya Allah Subhanahu wa taala di nar. Jadi di dalam berdoa itu sebaiknya kita mengumpulkan ini. Ada raghbah, ada ruhbah. Dalam doa Allahumma inni a'udzubika Kita minta perlindungan kepada Allah. Min azabil qabri, min azabil nar, wa fi fitnat masih dajjal, wa min azabil jahannam. Kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu. Ambil kita minta kepada Allah hidayah, kita minta kepada Allah petunjuk, kesehatan, keselamatan, al-jannah. Maka kita juga minta supaya dijauhkan dari azab. Hatta yakunal abdu bainal khaufi wa raja, sehingga seorang itu berada di antara al-khauf wa raja. Rasa takut dan rasa harap. Kemudian berikutnya, ahammiyatul adiyah fi kitabillahi ta'ala faya kafiyah wa syafiyah min jami' al-matalib allati yatamannaha al-abdu fi dinihi wa dunyahu wa akhirati. Ahammiyah adiyah fi kitabillah, pentingnya ada ia doa, doa di dalam Al-Quran fi kitabillahi ta'ala, fahya kafiyah syafiyah, dan sangat banyak doa-doa dalam Al-Quran, dan itu doa doa banyak dari kalangan para anbiya. Allah sebutkan banyak doa di dalam Al-Quran, dan itulah doa-doanya para nabi. Kafiyah syafiyah, sangat mencukupi kita untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Syafiyah min jami'i matalib, mencukupi dari seluruh matalib, harapan, permintaan-permintaan. Allati tamannahal abdu, yang seorang hamba itu yatamannaha, bercita-cita, berharap. Dari permintaannya itu diterima Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan agamanya, dunianya, dan akhiratnya. Kemudian berikutnya, dalla hadza du'a, bahwasanya doa ini menunjukkan ala anna la haraja ala al-insan ayada'u bil hasanati di dunia, tidak mengapa seseorang itu berdoa minta kepada Allah bil hasanah di dunia, kebaikan di dunia, tidak mengapa. Wa innama mamnu'un, hanya saja yang dilarang itu ayu sirat dunia ala ala akhirah, mengutamakan, mendahulukan dunia dibanding akhirah. Kalau meminta dunia, kebaikan-kebaikan dunia itu tidak mengapa, la haraj, tidak mengapa, tidak berdosa. Seseorang itu minta kepada Allah al-hasanah fid dunia, wa innama mamnu'un, hanya saja yang tidak diperbolehkan, yang dilarang itu adalah ayu sirat dunia, mengutamakan, mendahulukan dunia dari akhirat. Yang diminta dunia saja, akhiratnya tidak, atau sangat sedikit. Lebih banyak permintaan dunianya kepada Allah dibanding untuk akhiratnya. Jadikan dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Nah, jadi tidak mengapa minta kebaikan dunia, minta harta, minta rezeki, minta diberi harta atau minta jadikan kaya misalnya, boleh saja. Tetapi jangan sampai mengutamakan dunia. Dan dia jadikan dunia itu di tangan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati, maka itu bisa memudaratkan. Nah, dunia idza kanat biyadil insan la tadurruhu. Dunia itu kalau ada di tangan seseorang itu tidak memudaratkannya. Wa innama tadurruhu idza kanat fi qalbihi. Dunia itu memudaratkan bagi seseorang kalau dunia itu dia tempatkan di hatinya. Kalau di tangannya tidak memudaratkan. Dia memudaratkan dunia itu, perhiasan dunia, ketika sudah masuk ke dalam hati, bukan lagi di tangannya, sudah di hatinya. Kenapa? Karena dia akan menyibukkan dari perkara-perkara akhirah. Tusgiluhu anidaril akhirah. Sehingga yang dicari dunia itu, dunia saja. Kesempatan untuk dia beramal untuk akhirat atau berpikir untuk akhiratnya itu sudah sangat kecil, sangat sedikit. Karena sudah masuk dunia itu ke dalam hatinya. Dan macam-macam ketakutan-ketakutannya. Dunianya lepas. Sehingga ya sibuk dia mengurusi dunia. Sibuk dia mengurusi dunia. Amma idza kanat biyadihi la biqalbihi. Adapun kalau dunia itu dia ada di tangannya, bukan ada di hatinya. Fa innaha khairun. Maka itu baik. Bal qad takun aunan lahu ala ta'atillah, bahkan itu menjadi sarana yang membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita memiliki harta yang banyak itu sarana untuk kita taat kepada Allah. Kita bisa umrah, kita bisa haji. Kalau ada harta, kalau ada uang. Kita bisa talabul ilmi dengan baik, beli kitab. Ada kendaraan, kita bisa mendatangi masjid atau ikut daurah-daurah yang jauh. Ada uang, ada fulus. Bisa menjadi sarana yang membantu seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka letakkan dunia itu di tanganmu, jangkau letakkan dunia itu di hatimu, karena akan memudaratkanmu. Akan menyibukkan engkau dari perkara akhirat. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Sudah lupa, lupa jamaah sudah. Sudah lupa taklim, enggak pernah lagi hadir di majelis taklim. Karena tidak mau luput dunianya, kurang keuntungannya. Karena cita-citanya yang tinggi banyak, keinginan-keinginannya. Sampai harus menghabiskan waktu untuk dunia, untuk kerja. Waktu untuk ibadah, waktu untuk talab ilm sudah. Tidak ada lagi. Kemudian berikutnya, istibab talabid du'a minat zaki wal abris salih. Disunahkan untuk meminta doa dari orang yang bertakwa. Kalau minta doa jadi orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. takwa kepada Allah, bagaimana itu? Dan selamat, manhajnya selamat, akidahnya selamat dari perkara-perkara kesyirikan, kebidahan. Hamba-hamba yang saleh bukan kita mendapati misalnya orang yang zahirnya, penampakan luarnya itu seperti orang yang saleh bertakwa, pakai jubah, lihat pakaiannya sunnah, oh ini orang yang saleh, ini orang yang bertakwa, tanpa melihat bagaimana amalannya, apakah memiliki sunnah atau tidak. Karena banyak orang ya datang kepada orang-orang yang dianggap sebagai ulama, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang alim, sebagai orang yang saleh, padahal kenyataannya tidak. Amalan-amalannya banyak menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang disebutkan dalam hadis, dalam atsar, mereka datang kepada orang-orang yang saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk minta didoakan. Dan juga di dalam hadis ini ada faedah bahwasanya seorang itu hendaknya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memilih doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang disebutkan dari atsar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Al-Qur'an. Banyak doa-doa dalam Al-Quran. Maka kita pakai doa tersebut untuk kita minta kepada Allah. Itu yang lebih utama. Atau doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa-doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai dalam doa kepada Allah doa tersebut. Tak usah pilih doa-doa yang dibuat-buat oleh manusia. Seperti bersajak-sajak doanya. Mungkin memang kedengarannya enak didengar, seperti dibuat saja ke doa tersebut. Maka pilih doa-doa yang datang dari Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih utama. Tidak bisa doa-doa dari dibuat-buat oleh manusia itu bisa kemudian menanding dan mengalahkan doa-doa yang datang dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada barokahnya ketika kita berdoa dengan doa yang ma'thur dari Al-Quran atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas Ibn Malik banyak berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat. Abu Bakar Siddiq minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Apa yang saya baca setelah tahiyah atau setelah salam diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mengamalkan doa tersebut. Ini di antara yang bisa kita sampaikan dari faedah hadis Anas bin Malik atau atsar dari Anas bin Malik. Kemudian kita lanjutkan, saya bacakan hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr ابن أبي الحجاج التميمي أبو معمر البصري ثقة ثبت قال حدثنا عبد الوارث ابن محمد بن ذكوان التميمي أبو عبيدة البصري ثقة ثبت قال حدثنا أبو ربيعة سنان أبو ربيعة سنان ابن ربيعة الباهلي البصري صدوق قال beliau berkata حدثنا أنس ابن مالك قال telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, sahabi Anas bin Malik Abu Hamzah. Qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghusnan fanafadahu falam yantafid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ghusnan, ranting, ranting kayu. Fanafadahu, lalu beliau kibaskan ranting kayu yang ada masih daun-daunnya. Beliau kibaskan, falam yang tafid, namun tidak gugur, tidak lepas daun-daun tersebut. Thumma nafadahu, falam yang tafid, kemudian dikibaskan lagi, kibaskan lagi ranting tersebut, falam yang tafid, tidak gugur, tidak berjatuhan juga daun-daunnya. Tsumma nafadahu fantafada. Kemudian yang ketiga, beliau kibaskan lagi, digoyangkan lagi. Fantafada, maka berjatuhan. Naam, tatasaqat. Berjatuhan, berguguran daun-daun dari ranting tersebut. Qal, lalu kemudian beliau mengatakan, inna subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudna al-khataya kama tanfudu asy-syajaratu waraqaha. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya subhanallah, kalimat atau lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudna al-khataya ay yuskituna al-khataya anqailha, yaitu menggugurkan al-khataya, dosa-dosa bagi orang yang mengucapkannya. Kama tanfudu asy-syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Pohon itu menggugurkan daunnya, sudah kering. Enggak ada tuh pohon bertahan terus hijau daunnya. Nanti lama-lama daun itu kan gugur. Ganti lagi. Tumbuh lagi daun yang baru. Ya Rasulullah SAW memberikan permisalan dan sesuatu yang bisa dilihat, bisa disaksikan oleh para sahabat, sehingga itu lebih memudahkan mereka untuk paham apa yang disampaikan. Yang sering Rasulullah SAW memberikan permisalan-permisalan maknawi dengan memisalkan sesuatu yang madiyah hissiyah, supaya bisa dipahami dengan mudah. Dosa itu zikir itu atau kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, dipermisalkan dengan pohon bisa menggugurkan daun-daunnya, dan beliau mengambil ranting lalu dikibas-kibaskan, kemudian berguguran daun-daun tersebut. Seperti itu pula kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini menggugurkan dosa-dosa. Kalimat yang singkat, ucapan yang ringkas, tetapi akibatnya sangatlah besar, faedahnya sangatlah besar, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa. Hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Mufrad. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Salawatullah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tawaddalu, hafizakumullah.